Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدْ فَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang banyak, baik yang kita rasa ataupun yang tidak kita rasakan. Namun nikmat tersebut telah kita raih dan telah kita dapatkan. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kita pun di hari ini bisa bertemu, bisa mengkaji, mempelajari agamanya yang mulia, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah dari hamba-hambanya yang Allah berikan nikmat dan anugerah demikian mempelajari agamanya, mengkaji agamanya, karena itu petanda Allah menginginkan kebaikan dan Allah menginginkan memberikan petunjuk kepada hambanya dengan ilmu yang dia kaji dan kemudian dia amalkan. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan dan tidak mencegah kita dari nikmatnya tersebut. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nikmatnya ini sampai kemudian kita bertemu, diwafatkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita dalam pertemuan di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita juga dalam bab Dhammu man u'jiba bira'ihi, bab tercelanya seorang yang kagum dengan pendapatnya, tercelanya seorang yang kagum dengan pendapatnya. Tentunya bab ini membimbing kita agar kita selalu berpegang dengan agama, dengan Alkitab was Sunnah, dengan pemahaman As-Salafus Saleh. Berikutnya dengan bab ini pula kita dibimbing untuk tunduk dan menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pula mengajarkan kita agar berendah diri, karena kita adalah hanya hambanya dan tidak memiliki keutamaan-keutamaan di hadapannya. Demikian juga di hadapan manusia. Karena salah satu fitnah orang yang kagum dengan pendapatnya, dia tidak mau melihat pendapat yang lainnya. Dan ini akan menyeretnya, dia tidak akan mau melihat apa yang datang dari agamanya. Apa yang datang dari agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari sifat tercela ini. Qala rahimahullah, babu dhammun man u'jiba bi ra'yihi. Bab tercelanya orang yang kagum dengan pandangannya dan pendapatnya, dengan ra'yunya. An Abi Umayyah Asy'abani qal, kata beliau rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Abu Umayyah Syabani. Ataitu Aba Tha'laba Al-Khushani. Aku mendatangi Abu Tha'laba Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dan Abu Tha'laba Al-Khushani, Abu Tha'laba Al-Khushani atau Al-Khushani, beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian Abu Umayyah mengatakan kepada Abu Tha'laba ini, "Kaifa taqulu fi hadhil ayah?" Bagaimana pengetahuanmu dengan ayat ini? Maka kata Abu Tha'laba, ayatu ayatin, kira-kira ayat yang mana ya Abu Umayyah, atau ya Aba Umayyah? Qultu, aku pun mengatakan, kata Abu Umayyah, ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Wahai orang-orang beriman, cukupkan dengan diri-diri kalian, tidak akan termudaratkan siapapun dengan orang-orang atau tidak akan menyesatkan, memudaratkan orang-orang yang menyesatkan. Idza tadaitum, apabila engkau telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Jadi wahai orang-orang beriman, cukupkan dengan diri kalian sendiri. Tidak akan memudaratkan kalian orang yang menyesatkan. Apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Tidak memudaratkan orang-orang yang menyesatkan. Apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-105. Qal, maka berkata Abu Tha'laba, ama wallahi laqad sa'alta anha khabira. Ketahuilah demi Allah, engkau telah bertanya tentang ayat ini kepada orang yang punya pengalaman terhadap ayat tersebut. Sa'altu anha Rasulullah. Sa'altu anha Rasulullah. Aku juga pernah bertanya hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tersebut. Faqala, maka Nabi pun bersabda, i'tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Kalian melangsungkan amar ma'ruf nahi munkar, kalian memakmurkannya, menghidupkannya, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Kalian melangsungkan, memerintahkan, menghidupkan amar ma'ruf, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tanahau 'anil munkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'a. Sampai apabila suatu waktu kalian melihat sifat pelit yang diikuti oleh seseorang. Sifat pelit yang diikuti oleh seseorang. Hawa muttaba, hawa nafsu yang dijadikan ikutan pula. Wa dunya mu'atharah, dan dunia yang diutamakan. Jadi sampai engkau melihat kepelitan yang diikuti oleh manusia, demikian hawa nafsu juga yang diikuti oleh mereka, dan dunia yang diutamakan oleh mereka pula. Wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Dan engkau juga melihat seorang yang kagum dengan pendapatnya, setiap orang kagum dengan pendapatnya. Ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Wa ra'aita amran la yudani laka bih. Dan engkau melihat perkara yang akan menyeretmu. Fa'alaika binafsika. Maka bagimu untuk berpegang dengan dirimu sendiri, cukup untuk dirimu sendiri. Wada'ankal awam, tinggalkanlah keumuman manusia. Fa inna min waraikum ayyamus sabri. Sungguh di hari-hari itu adalah hari-hari engkau seharusnya berpegang dengan kesabaran. Sabrun fihinna ala mithli qabdil jamr atau jamari. Bersabar di hari-hari tersebut semisal orang memenggam, seorang memenggang bara api. Seorang memenggenggam bara api. Lil'amil fihinna, orang yang beramal di hari-hari tersebut. Mithlu ajri khamsina rajula. Dipermisalkan dia seperti 50 orang yang beramal. Ya'maluna amalahu, yang beramal dengan amalannya. Atau orang yang beramal pada hari itu dia mendapatkan pahala 50 pahala orang yang beramal dengan amalannya. Orang yang beramal di hari-hari itu dia mendapatkan pahala seperti 50 pahala orang yang beramal dengan amalannya. Dalam hadis disebutkan ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Seorang yang bangga dengan pendapatnya, kagum dengan pendapatnya. Tentunya sebagaimana tadi sudah dikatakan, orang yang kagum dengan pendapatnya, ra'yunya, akan menyeret dia kepada penyimpangan, penyelisihan terhadap Alkitab dan Sunnah. Karena dia lebih kagum dengan ra'yu yang dia miliki. Tentunya yang lain, sebagaimana juga sudah diterangkan, dia mudah angkuh dan sombong di hadapan manusia. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah dia angkuh dan sombong dengan pendapatnya sebagaimana iblis angkuh dan sombong dengan pendapatnya. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani minan nar. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Saya engkau ciptakan dari api. Menurut pendapat saya lebih baik. Maka kondisi seorang yang seperti ini tidak akan selamat dari penyimpangan. dia pastinya akan menyimpang. Karena seorang diperintahkan untuk berpegang dengan agama, bukan dengan pendapat. Seorang diperintahkan untuk sekedar mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibutuhkan pendapat. Karena kalau dengan pendapat, sebagaimana keterangan kita sebelum-sebelumnya, tidak perlu didatangkan Nabi dan Rasul, cukup dengan pendapat. Kalau memang dicukupkan dengan pendapat, tetapi menunjukkan bahwa tidak diterimanya pendapat dalam agama, maka Allah mendatangkan agamanya, kitabnya, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya untuk diikuti, ditaati. Kagum dengan pendapat, tidak mau mendengarkan perintah yang ma'ruf. Kagum dengan pendapat, tidak mau mendengarkan larangan dari yang mungkar. Dia bangga dengan pendapatnya. Dia hebat, merasa hebat, merasa lebih baik dengan pendapatnya. Karena itulah dibawakan satu masalah ini di sini sebagai bentuk peringatan bahwa ini menyelisihi petunjuk dan ini menyelisihi agama. Bangga dengan pendapat, kagum dengan pendapat, demikian pula sulit seorang menerima kebenaran. Telah kita contohkan iblis sulit menerima kebenaran ketika disuruh untuk sujud kepada Adam. Dia merasa lebih baik, dia kagum dengan pendapatnya, saya lebih baik, saya diciptakan oleh Allah dari api. Daripada siapa? Dari Adam yang diciptakan dari tanah. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang selalu kagum dengan pendapatnya, dia tidak akan diterima oleh manusia. Manusia akan meninggalkannya karena dia orang yang tidak mau menerima masukan yang benar. Dia selalu berpegang dengan pendapatnya, kagum dengan pendapatnya, bangga dengan pendapatnya. Tentunya pendapat yang tidak terbimbing dengan agama Allah. Inilah yang dikatakan ra'yu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah seperti ini, sulit seseorang untuk diarahkan menjalankan kebaikan, meninggalkan kejelekan, karena dia sudah sudah teracuni dengan baiknya apa yang ada padanya, dengan pendapatnya, kagumnya dia dengan pendapatnya, kagumnya dengan apa yang ada di sisinya, bangganya dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat siapa saja yang menolak kebenaran di hari-hari ini, dari penyeru-penyeru kesesatan, penyeru-penyeru kemungkaran, itu rata-rata terimbas dengan penyakit ini. Atau bukan terimbas, tapi memiliki penyakit ini. Memiliki penyakit ini, yaitu u'jiba bi ra'yihi, kagum dengan kepintarannya, kefakihannya, kecerdasannya, sehingga menghasilkan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang menurut dia luar biasa, sehingga yang lain tidak luar biasa, yang lain di bawahnya, dan seterusnya. Terjadilah penyimpangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mulai dari kesesatannya iblis, sampai Fir'aun, sampai nantinya Dajjal, sama angkuh dengan apa yang ada di sisinya. Demikian para penyeru, orang-orang yang menyerukan penyimpangan dan kesesatan, orang-orang yang menyerukan kepada kerusakan, sama bangga dengan apa yang ada pada sisinya, kagum dengan pandangannya, pendapatnya. Wallahu a'lam bisawab, sehingga sulit menerima kebenaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari sifat seperti ini. Nanti kita akan dapatkan juga contoh disebutkan oleh beliau di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seperti apa yang kita lihat dari penyimpangan para duat, atau mereka yang dikatakan tulabul ilmi, atau para da'i, hampir-hampir saja tidak luput pada mereka penyakit ini, yaitu kagum, bangga dengan pendapatnya. Wallahul musta'an. Kemudian dari hadis disebutkan perkara yang lain, yaitu mengikuti kepelitan. Pelit merupakan sifat yang tercela, bakhil. Karena pelit dan bakhil ini dari akhlak yang tercela, adab yang tercela. Karenanya tidak pantas kita mengikutinya. tidaklah didapatkan kisah-kisah orang yang bakhil, orang yang pelit, kecuali kisah-kisah yang sangat mengenaskan dengan keadaannya sebagai seorang bakhil. Berbeda dengan orang yang dermawan, didapatkan sifat dermawan ini dari sifat yang terpuji. Bahkan kita dihasung untuk berbuat dermawan. Sifat yang terpuji dari akhlak dan adab. Dan kalau kita melihat kisah-kisah orang yang dermawan, kita mendapatkan kisah-kisah yang harum. Dan kita dapatkan kisah-kisah mereka, kisah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapatkan pada mereka suatu yang mengagumkan dengan kedermawanannya. Dan tidaklah sifat dermawan ini kecuali menyelamatkan. Kecuali menyelamatkan. Demikian sifat yang juga banyak melanda manusia, mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu ini merupakan penyakit kronis. Baik kaitannya dengan syubhat dan syahwat itu sendiri, ini merupakan penyakit kronis. Maka kita juga katakan banyak yang mengikuti hawa nafsunya celaka. Tidak satu dua nas menyebutkan celakanya yang mengikuti hawa nafsu dan peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Karena itu, pengikutan kepada hawa nafsu di sini dalam rangka penyebutannya, dalam rangka bahwa sifat ini sifat tercela. Sifat yang tercela. Karena mengikuti hawa nafsu, seorang meninggalkan agama, seorang murtad. Seorang tidak lagi mau melihat kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sifat yang tercela lainnya disebutkan di sini, mengutamakan dunia. Dan ini adalah fitnah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Fitnah yang akan memudaratkan umat ini diantaranya dunia. Ada satu hal yang perlu untuk kita ketahui, bahwa pernah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala ditanya, tentang beberapa murid beliau yang menyimpang dari Salafiyah atau dakwah ahli sunnah, menyimpang dari manhaj dan akidah ahli sunnah, apakah karena mereka itu tidak mengetahui akidah prinsip ahli sunnah sehingga mereka menyimpang dari apa yang benar? Maka kata beliau, bahwa mereka murid-murid yang menyimpang itu bukan karena mereka tidak mengerti akidah, manhaj, prinsip yang benar dari manhaj dan prinsip akidah ahli sunnah. Tetapi mereka menyimpang dan keluar dari prinsip karena mereka tertipu dengan dunia. Akhadathum dunia. Mereka teracuni dengan dunia. Maksud dunia di sini tentunya adalah mal, harta, kedudukan, itulah yang diinginkan dengan dunia. Dan mereka ini demikian keadaannya. Adapun mereka tidak mengerti akidah dan manhaj, itu tidak benar. Karena tiap hari mereka di sini dibimbing akidah, manhaj, dan prinsip yang benar. Tiap hari, di setiap durus, pelajaran-pelajaran ilmiah yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, oleh beliau rahimahullahu ta'ala, tetapi dunia lebih menarik, lebih menggiurkan mereka sehingga mereka pun menyimpang dari agama Allah. Demikianlah fitnah dunia. Sekian lama mereka belajar agama, tidak setahun dua tahun, sekian lama. Di hadapan seorang alim, alim bisunnah, di hadapan seorang imam ahli sunnah, di hadapan seorang yang merupakan guru dari guru ahli sunnah di zaman ini, rahimahullah, tetapi menyebabkan mereka pun menyimpang. Tetapi tidak menghalangi mereka menyimpang. Tidak menghalangi mereka menyimpang, dunia ini menyebabkan mereka menyimpang. Dan benar ketika dulu pernah duduk di majelis beliau, kita dapatkan beliau hampir di setiap majelis, di majelis-majelis kajian beliau memperingatkan tentang hizbiyah, syubhatnya, makarnya, pelaku-pelakunya, penyeru-penyerunya, bagaimana penyimpangan mereka, itu disebutkan. Tetapi subhanallah, Allah yang memegang ubun-ubun manusia, Dia yang memegang kalbu juga manusia, membolak-balikan hidayah biadih, hidayah di tangannya. Sehingga tidak selamat. Dan tidak hanya sampai di situ. Bahkan memusuhi dakwah sunnah dan ingin memberangus, ingin menghancurkan dakwah yang hak, karena dunia yang mereka telah dapatkan. Nasalullah salamata wal afiyah. Sehingga kita pun diminta atau dihimbau dan diingatkan untuk menjaga diri kita dari fitnah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa perkara tersebut, semuanya perkara tercela, semuanya perkara yang membawa seorang kepada kesesatan, penyimpangan, yang kalau didapati perkara-perkara ini merata di hadapan manusia atau di tengah-tengah manusia, tidak lagi bisa diarahkan kepada kebaikan, fa'alaika binafsika, maka cukupkan dirimu sendiri, jaga dirimu, jangan sampai malah kamu yang terseret nantinya. Wada angkal awam, tinggalkanlah keumuman manusia. Wa intuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah, Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Tinggalkan keumuman manusia. Karena kebanyakan mereka tidak membimbing kepada kebenaran. Jangan berdalih. Lebih banyak yang melakukan ini daripada yang ini. Lebih banyak yang lebih condong kepada yang ini daripada yang ini. Jangan berdalih demikian. Karena berdalih demikian tidak terbimbing dengan kitab dan sunnah. Kita mengikuti kebenaran bukan karena banyak orang yang mengikuti. Atau juga bukan karena sedikit yang mengikuti. Tetapi berpegang dengan kebenaran. Apabila tampak jelas itu adalah kebenaran. Walaupun mungkin banyak yang menyelisihi dari kebenaran tersebut. Namun, menjadi sunnatullah, kebenaran itu diselisihi banyak orang. Itu menjadi sunnatullah. Kebenaran itu diselisihi oleh banyak orang. Maka coba kita lihat pengikut kebenaran di setiap negeri, di setiap daerah. Apakah lebih banyak ataukah lebih sedikit dari yang tidak mengikuti kebenaran? Jawabannya lebih sedikit. Dari sunnatullah lebih banyak yang tidak mengikuti kebenaran. Maka jangan menjadikan mereka patokan. Karena itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, da'an kal awam, tinggalkan mereka keumuman manusia, awam nas. Tentunya bersamalah dengan orang-orang yang soleh. Bersamalah ghuraba, orang-orang yang dikatakan ghuraba atau al-ghuraba. Dalam riwayat ditanya siapa itu al-ghuraba, maka mereka adalah jawabannya, mereka adalah orang-orang yang saleh di tengah-tengah manusia yang telah rusak, di keumuman manusia yang telah rusak, mereka adalah orang-orang yang saleh. Bersamalah dengan mereka, jangan dengan kebanyakan manusia tersebut. Karena dengan bersama mereka, orang-orang yang soleh ini, amar ma'ruf dapat ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar dapat ditegakkan. Saling membimbing kepada kebenaran. Dan saling mencegah daripada kerusakan. Bersama dengan kebanyakan manusia sebaliknya, tidak bisa menegakkan amar ma'ruf. Tidak bisa meninggalkan kerusakan, bahkan menegakkan kerusakan, meninggalkan yang ma'ruf. Lantas kata beliau, bersabarlah dengan keadaan tersebut. Karena hari itu dan hari-hari di belakangnya adalah hari-hari yang seharusnya engkau bersikap sabar. Lihat bimbingan Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini sebelum kita mendapati zaman sekarang ini. Sebelum kita mendapatkan zaman sekarang ini. Yang kalau kita cocokkan, kita cocok-cocokkan seperti apa yang beliau telah ingatkan atau beliau telah memberi peringatan dengannya. Tentang zaman ini, kerusakan merajalela meluas, kebaikan asing dan aneh di tengah-tengah manusia, Agama pun aneh di tengah-tengah manusia. Maka siapa mendapatkan hari-hari tersebut atau yang semisal hari-hari tersebut, itu namanya hari-hari yang engkau dituntut untuk bersabar. Bersabar bagaimana? Bersabar di dalam menjalani agama Allah. Bersabar di dalam meninggalkan kejelekan-kejelekan atau kemungkaran-kemungkaran. Dan bersabar tentunya dengan musibah yang menimpa. Karena orang-orang yang berjalan di atas kebenaran akan diuji. Tidak dibiarkan begitu saja. Akan diuji oleh Allah. Ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna. Wahum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan demikian saja tanpa diuji? Mereka dibiarkan mengatakan iman, mereka dibiarkan mendapatkan keimanan tanpa diuji. Sungguh orang-orang sebelumnya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayat ini di hadapan para sahabatnya ketika para sahabatnya mengatakan mata nasrullah, kapan kemenangan dari Allah ya Rasulullah? Maka beliau pun mencontohkan ujian-ujian yang telah didapatkan orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dan tentunya mereka yang beriman akan diuji pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang berpegang dengan agama Allah, menyelamatkan diri mereka dulu sendiri. Karena penting, jangan sampai kita punya prinsip, gak apa-apa kita hancur, walaupun manusia selamat, tidak boleh. Kita dulu menyelamatkan diri kita dulu. Kitalah yang paling pertama menyelamatkan diri kita duluan, baru menyelamatkan yang lainnya. Jangan menyelamatkan yang lainnya kita hancur, tidak demikian. Tetapi alaikum anfusakum, yaitu cukupkan dengan diri kalian, jaga diri kalian. Jangan mengikuti yang lain, tapi cukupkan, jangan terseret dengan yang lainnya. Cukupkan dengan dirimu. Hari-hari itu adalah hari-hari dituntut engkau untuk bersabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari itu ayyamus sabr. Dan sabar pada hari tersebut, sabrun fihinna ala mithli qabdil jamri. Seperti orang yang menggenggam atau memegang bara api. Orang yang beramal di hari-hari tersebut, dia akan mendapatkan 50 pahala, semisal 50 pahala orang-orang yang beramal. Dalam riwayat disebutkan, apakah seperti 50 mereka ya Rasulullah atau seperti 50 kita, kata para sahabat. Dalam riwayat itu disebutkan bahkan 50 kalian. Namun riwayat yang mengatakan 50 kalian ini dikatakan oleh para ahlul hadis lemah. Di antaranya Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala dan para ulama yang lain lemah. Tidak bisa dijadikan pegangan karena sahabat tidak bisa didahului keutamaan mereka. Kemudian, atau tidak ada yang setara dengan keutamaan para sahabat sehingga didahului keutamaan mereka. Kemudian, yang diinginkan dengannya hanyalah 50 orang yang beramal. Dengan amalnya dia mendapatkan ajr. 50 ajr dari orang-orang yang beramal soleh. Dia akan mendapatkan pahala seperti itu. Maka kesabaran di hari-hari ini, ketika kita mendapatkan banyak kerusakan, ketika kita mendapatkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita dituntut dan kita dihasung untuk berjalan di atasnya, sabar. Bukan sabar tidak mendapatkan apa-apa, tetapi mendapatkan keutamaan yang besar. Namun betapa sulitnya sabar itu. Kalimat yang ringan tetapi sulit. Sehingga itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan untuk kita bisa bersabar. Tentunya bukan semata-mata bersabar, tidak mau mempelajari kebenaran, tidak mau mengetahui kebenaran. Tetapi belajar mengetahui kebenaran, itulah yang dituntut kita juga untuk sabar padanya. Sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan. Sabar mempelajari agama Allah. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga sebagai bentuk kesimpulan, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ketika manusia tidak lagi mau menerima amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka lebih cenderung kepada kerusakan, maka bagi kita untuk menjaga diri kita dari kerusakan yang ada, dan bagi kita untuk bersabar menjalani ketaatan walaupun mungkin kita bersendirian. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Kemudian beliau berkata dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, thalathum munjiyat khasyatullah fis sirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqri wa thalathum muhlikat hawa muttaba wa shuhun muta wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dibawakan di sini riwayatnya. Namun hadis ini dikatakan terjadi pembicaraan padanya dalam sanadnya atau pada sanadnya. Namun secara umum apa yang disebutkan dari riwayat didukung oleh nas yang umum pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada tiga yang menyelamatkan, yaitu yang pertama, takutnya seseorang kepada Allah, khawatirnya seseorang kepada Allah dalam keadaan dia bersendiri dan dalam keadaan dia bersama manusia. Niscaya orang-orang yang selalu takut dan khawatir dengan Allah, dengan azabnya, siksanya, kemurkaannya, ini akan menyelamatkan dia dari berbuat kejelekan, berbuat kerusakan, dosa, baik itu dalam keadaan sendiri, bersunyi-sunyian, terlebih lagi di hadapan manusia tentunya. Di hadapan manusia seorang mungkin lebih bisa menjaga dirinya. Karena dia dilihat oleh kebanyakan manusia. Tetapi kalau dia bersendirian, dia lebih bisa untuk berbuat kejelekan karena tidak ada yang melihatnya dari manusia. Hanya saja dia lupa Allah Maha melihatnya. Allah Maha melihatnya, Maha mengawasinya. Ada tiga orang yang dia mendapatkan manisnya iman. Satu di antaranya orang-orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, dan hadis ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani, selalu mengintrospeksi diri. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara mengintrospeksi diri ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kana. Ya'lamu anna Allah ma'ahu haitsu kana. Yaitu seorang mengetahui bahwa dia diketahui oleh Allah, atau Allah mengetahuinya dimanapun dan apapun keberadaannya. Jadi seorang yang dikatakan bisa mengintrospeksi dirinya, yang dikatakan dia mendapatkan manisnya iman, terpatri di dalam kalbunya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya di dalam keadaan apa saja dirinya. Sehingga dengan itu dia menjaga dirinya dari berbuat yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan kita melihat kita sendirian. Allah bersama dengan ilmunya terhadap hamba-hambanya. Allah melihat hamba-hambanya. Maka hendaknya dia takut kepada Allah, baik dia dalam keadaan bersendiri atau dia dalam keadaan bersama manusia. Dan kita tekankan masalah ini tentunya menyambut hari-hari di bulan Sya'ban ini yang dikatakan oleh Rasulullah, bulan Sya'ban, bulan yang banyak manusia lalai. Bulan Sya'ban antara Rajab dengan Ramadan. Di bulan ini amalan diangkat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya suka kalau diangkat amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Yaitu sebagai syahid amalan di hari-hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Syaban. Yang tentunya kita mengupayakan dan mengusahakan diri kita dengan apa yang terbaik. Dan yang paling baiknya adalah berpuasa. Berpuasa masuk di dalam makna seorang takut kepada Allah di waktu sendiri dan waktu bersama dengan manusia. Karena orang yang berpuasa, dia selalu menjaga dirinya. Dia selalu memantau dirinya dengan puasa yang dia tegakkan. Atau dikarenakan puasa yang dia tegakkan. Karena itu, kita berharap kita amalnya diangkat dalam keadaan Allah ridha. Dalam keadaan Allah melihat kita lagi menunaikan amalan yang utama. Di antaranya puasa. Wallahu a'lam bisawab. Takut kepada Allah di saat bersendirian dan ketika bersama orang lain. Ini adalah sifatnya orang-orang yang meraih surga Allah. Orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang memiliki khasyah, dia dipuji oleh Allah. Para ulama memiliki khasyah, dipuji oleh Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang menyelamatkan. Dan ini yang kita katakan didukung dengan nas secara umum. Kemudian yang berikutnya, selalu berbuat adil. Baik dia dalam keadaan senang, lapang, ataupun sempit. Atau dalam keadaan susah. Dalam keadaan dia ridha atau dalam keadaan dia murka. Dia selalu bersifat adil. Dan terkhusus ketika murka adil, itulah yang tentunya sulit. Seorang murka tapi adil. Tetapi siapa yang bisa melakukannya, siapa yang bisa menegakkannya, akan menyelamatkannya sebagaimana disebutkan di sini. Salah semunjiat. Karena itu, adil pula sifat yang utama dan menyelamatkan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Dia adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, anak istrinya, adil kepada sesamanya, adil terhadap sesama hamba-hamba Allah. Dalam keadaan dia ridha dan dalam keadaan dia ghadab, murka ataupun marah. Kemudian al-qasdu fil ghina wal faqr. Dia selalu berlaku lurus, sederhana, baik dalam keadaan dia memiliki harta ataupun dia tidak memiliki harta, baik dalam keadaan dia memiliki harta ataupun dia tidak memiliki harta. Dan sifat inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak disenangi seorang berlebih-lebihan. Tidak disenangi pula seorang mengingkari nikmat Allah. Apa yang datang dari nikmat Allah? Allah membimbing kita dengan ayat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demikianlah ketika Imam Malik dikatakan kepadanya dengan penampilan beliau, yang beliau berbusana dengan busana yang menarik, menawan, tentunya di atas bimbingan syariat. Maka beliau menjawab, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tidak berlebihan dan tidak menyepelekan nikmat Allah. Itulah al-qasd. Wallahu a'lam bisawab. Jangan kita diberikan nikmat oleh Allah lantas menghambur-hamburkannya kepada apa yang tidak pantas dan tidak layak, atau menempatkan kepada tempat yang tidak sebenarnya, tidak pada tempatnya. Tidak pula kita mendapatkan nikmat dari Allah kemudian kita sepelekan, kita tidak menghargainya, atau bahkan kita tidak menyebut-nyebutnya dengan lisan kita dengan nikmat tersebut. Ini bukan namanya al-qasdu. Orang yang berlaku lurus dan bersederhana dengan kekayaannya dan apa yang dia dapatkan dari kefakiran atau kemiskinan. Kefakiran ataupun kemiskinan. Wallahu a'lam bisawab. Betapa baiknya bimbingan-bimbingan yang ada. Namun karena waktu telah masuk waktu duhur, kita cukupkan keterangan-keterangan yang ada. Mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan tadi membimbing kita semua secara khusus kepada kami pribadi untuk berjalan di atasnya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diberikan taufik, kekuatan oleh Allah, petunjuk oleh Allah, bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Allah untuk bisa menjalankan apa yang datang dari kebaikan-kebaikan, keterangan-keterangan yang benar dari agamanya. dan meninggalkan apa yang dilarang dan tercela yang dipandang oleh agamanya. Allahumma amin. Ini yang mungkin bisa kita ambil. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.